ba? Kok kerja menaburung di dalam sangkar setia lalu kurang marahyu galaklah dia cowok orang lain tapi hati dia bisa lape. Tapi hati dia bisa lebih.